Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu pada halaq yang ke-8 dari mata Nabi Syuja. Qala al-musannif rahimahullah, wa ma'un hallat fihi najasatun, wa huwa duna al-qullataini, aw kana qullataini fatagayyar. Wal-qullatan 500 ritlin bil-iraqi. Pada penjelasan kali ini, beliau menjelaskan jenis air yang keempat, yaitu air yang najis atau air yang tidak suci. Kata beliau, wa ma'un dan air halat fihi yang tercampur ke dalamnya najasatun, benda-benda yang najis. Yaitu di sini dibahas tentang air mutlak yang dia tercampur atau terjatuh ke dalamnya benda-benda najis, baik dia secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung benda tersebut jatuh ke dalam air tersebut, atau secara tidak langsung jika dengan melalui peresapan atau perembesan dan lain sebagainya. Maka hukumnya di sini dibedakan di dalam mazhab Syafi'i tentang air tersebut apakah banyak atau sedikitnya. Disebutkan yang pertama, apabila air kurang dari 2 qullah. Dan yang kedua, apabila air lebih dari 2 qullah atau lebih. Dan qullah adalah ukuran volume air yang nanti akan dijelaskan oleh beliau pada akhir pembahasan. Disebutkan yang pertama, wa huwa duna qullataini, dan dia air yang kurang dari 2 qullah. Kurang dari 2 qullah. Air yang kurang dari 2 qullah apabila terkena najis, maka hukumnya adalah air yang najis, walaupun dia tidak berubah baik sifat, baik warnanya maupun baunya maupun rasanya. Jadi tidak berubah sifatnya, maka tetap air tersebut adalah air yang najis. Yang kedua, apabila air tersebut 2 qullah atau lebih, au kana qullataini fatabayyar, ya, dengan syarat air tersebut berubah. Jika air tersebut 2 qullah atau lebih, fataghayyar, dan berubah. Berubah apanya? Berubah sifatnya, baik warna, bau, maupun rasanya. Dan di sini, 2 qullah atau lebih yang tercampur ke dalamnya najis, misalnya bangkai atau air kencing atau lainnya, kemudian merubah salah satu sifat air tersebut, maka walaupun dia 2 qullah, ataupun lebih, maka air tersebut menjadi air yang najis. Namun apabila dia tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut merupakan air yang suci dan mensucikan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khabatha wa fi riwayatin najasa." Rasulullah SAW bersabda, apabila air telah mencapai 2 qullah, maka dia tidak mengandung khabat atau dalam gelatrain najis. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Di dalam pemahaman hadis ini disebutkan bahwasanya air terbagi menjadi 2, apabila lebih dari 2 qullah dan atau kurang dari 2 qullah. Dan apabila kurang dari 2 qullah, maka dia terpengaruh dengan adanya najis. Namun apabila air mencapai 2 qullah atau lebih, dia tidak terpengaruh dengan adanya najis. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang merupakan pendapat jumhur. Namun di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya selama air tersebut tidak berubah sifatnya, baik sedikit maupun banyak, maka air tersebut adalah tetap suci dan mensucikan. Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat Ibnu Qayyim yang diperkuat oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian beliau mengatakan, wal qullatani 500 ritlin bil iraqi, dan 2 qullah itu sama dengan 500 riyal Iraqi. Kullah yang dimaksud di sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kullah dari negeri Hajar. Berkata Imam Syafi'i, qa'aitu kullal hajarin wal kullatu tas'u qirbataini au qirbataini wa nisf. Kata beliau bahwasanya saya sudah pernah melihat kullah-kullah yang ada di negeri Hajar. Dan satu kullah itu dia bisa untuk memenuhi dua kirbah atau dua kirbah setengah. Dua setengah kirbah. Dan kirbah adalah kantong-kantong untuk menampung air. Yang satu kirbah dia sekitar 100 riyal Iraqi. Jadi dua kullah itu sama dengan 500 atau 5 kirbah sama dengan 500 riyal Iraqi. Kullah adalah tempat menyimpan air yang terbuat dari batu atau biasa kita sebut sebagai bak air. Ukuran pasti dari kullah sendiri berbeda-beda disebutkan oleh para fuqaha atau para ulama. Ada yang menyatakan dengan ukuran volume yaitu sekitar 60 cm kubik atau sekitar 216 liter. Ada yang sebutkan seperti di atas 500 riyal Iraqi, di mana 1 riyal sama dengan 406,25 gram. Jadi 500 riyal Iraqi sama dengan 203,125 kg atau sama dengan 203,125 liter. Dalam kitab fikih muyassar disebutkan bahwa satu kullah sama dengan 93,075 sa atau 160,5 liter. Oleh karena itu, sebagaimana yang diperkuat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang benar adalah tidak ada ukuran yang standar atau yang pasti untuk dua kullah. Dan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis adalah air yang banyak dengan perkiraan dua kullah yang disebutkan sebagai kullah Hajar, kullah dari negeri Hajar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.